Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله para pendengar Radio Ibnu Al-Qayyim 107.9 FM Balikpapan dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jal. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan siang hari ini, hari yang ke-27 di bulan Ramadhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian intensif Ramadan yang disiarkan secara langsung dari studio Ibnu Qayyim Balikpapan, yang mana kita membaca dari kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil Ummah karya Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih pada bab yang keempat yang disebutkan oleh beliau berkaitan dengan pembagian tauhid dan pembagian asyirik. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan dengan pembagian syirik, yang mana di kesempatan sebelumnya telah kita baca penjelasan Asy-Syarih Hafizahullah Asy-Syaikh Abdul Razak Al-Badr yang berkaitan dengan syirik akbar atau syirik besar. Sehingga di kesempatan siang hari ini, insya Allah kita akan memasuki ataupun akan kita baca penjelasan yang berkaitan dengan syirik asghar atau syirik kecil. Maka berkata al-muallifu al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah di dalam kitabnya Ad-Durusul Muhimmah li'amatil Ummah. Kata beliau rahimahullah, amma syirkul asghar fahuwa ma thabata bin nususi minal kitabi awi sunnati tasmiyatuhu syirkan walakinnahu laysa min jinsi syirkil akbar karriya'i fi ba'udil a'mal wal halifi bighairillah wa qawli ma sya'allahu wa sya'a fulan wa nahwi dhalik. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, adapun syirik asghar, maka syirik asghar adalah apa yang datang di dalam nas dari Alkitab dan As-Sunnah penamaannya sebagai kesyirikan, namun bukan termasuk dari jenis syirik akbar. Jadi syirik asghar, apa yang datang penamaannya di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah sebagai syirik, sebagai bentuk kesyirikan, namun dia belum sampai kepada tingkatan syirik akbar atau tidak termasuk dalam jenis syirik akbar. Kemudian beliau menyebutkan contohnya karriya'i fi ba'dil a'mal, contohnya riya, perbuatan riya di sebagian amalan. Demikian pula bersumpah dengan selain nama Allah dan ucapan seseorang Masya Allah wa sya'a fulan dan yang semisalnya. Maka ini penjelasan secara singkat dari al-muallifu rahimahullah tentang syirik asghar. Kemudian dijelaskan oleh syarih hafizahullah ta'ala, ينبغي الانتباه لهذه الفائدة في الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. Hendaknya kita memperhatikan faedah ini tentang perbedaan antara syirik asghar dan syirik akbar. Karena di dalam pengertiannya tadi, definisinya, al-mu'allif menyebutkan syirik asghar adalah apa yang datang penamaannya sebagai syirik di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, namun belum termasuk dalam syirik akbar. Berarti di sana ada perbedaan antara syirik asghar dan syirik akbar yang semestinya untuk diketahui oleh seorang muslim. Fasyirkul akbaru taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min huquqillah. Maka syirik akbar definisinya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang merupakan hak-hak Allah, yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada penyamaan dalam hak, dalam kekhususan Allah ya dengan selainnya dari kalangan makhluk. Maka ini syirik akbar. Contohnya addu'a haqqun lillah. Contohnya berdoa adalah hak milik Allah, kekhususan bagi Allah. La yud'a illallah. Tidak boleh untuk didoai, dimintai doa kecuali hanya Allah. Sehingga seorang yang menyamakan dalam hal ini, menyamakan dalam hal doa, berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah terjatuh dalam syirik akbar. Kadzalika adz-dzabhu wan-nadzru al-istighatsatu ar-raja'u ila ghairi dzalika. Demikian pula contoh yang lainnya, seorang yang menyembelih, bernadar, beristighatsah, berharap dan selainnya dari bentuk ibadah, hadhihi huququn lillahi 'ala 'ibadihi, maka ini adalah hak-hak Allah atas hambanya. Kama jaa fi haditsi Mu'adin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lah. Sebagaimana dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, hal tadri haqqullah 'alal 'ibadihi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa inna haqqallahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya agar mereka, para hamba, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Al-ibadatu bi'anwa'iha haqqun lillahi 'azza wa jal. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasannya ibadah dengan berbagai macam jenisnya adalah murni hak milik Allah Azza wa Jal. Sawa'un ad-du'a'u awil istighathatu awil dhabhu awil nadru awil ghairi dhalik awil ghairu dhalik. Sama saja apakah bentuknya berdoa, beristighathah, menyembelih, bernadar dan selainnya. Maka ini adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ صَرَفَ شِيْئًا مِنَ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ سَوَّ هَذَا الْغَيْرَ بِاللَّهِ فِي حَقٍ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَيَكُونُ بِذَلِكَ مُشْرِكًا الشِّرْكَ الْأَكْبَرَ النَّاقِلَ مِنَ الْمِلَّةِ. Maka barang siapa yang memberikan, mempersembahkan sebagian dari ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia telah menyamakan selain Allah tersebut, menyamakannya dengan Allah pada sebagian hak dari hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang melakukannya maka disebut musyrik dengan syirik akbar yang mengeluarkan seorang dari Islam. Hadihi haqiqatu syirkil akbar. Inilah hakikat syirik besar. Sehingga kesimpulannya, definisi syirik besar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hak-hak yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syirik akbar. Amma syirkul asghar fayaqulu syekhu rahimahullah fi ta'rifihi huwa ma thabata bin nususi minal kitabi awis sunnah. tasmiyatuhu syirkan walakinnahu laisa min jinsis syirkil akbar. Adapun syirik asghar sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah di dalam definisinya, yaitu apa yang datang penamaannya sebagai syirik di dalam Al-Quran dan As-Sunnah namun tidak termasuk dari jenis syirik akbar. Maknanya, kata syarih hafizahullah, yakni laisa fihi taswiyatun li ghairillahi billah fi syai'in min huquqillah, yaitu tidak ada penyamaan badannya antara selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada sebagian dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contohnya, indama yaqulu rajulun mukhatiban akhar ma syaa Allah wa syi'ta. Contohnya seperti seseorang yang mengatakan kepada orang lain masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Hada syirkun asghar, maka ini masuk dalam kategori syirik asghar. Walihada lamma sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqulu dhalik qala aja'altani lillahi adlan wa fi riwayatin niddan kul ma syaa Allah wahdah. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar seseorang mengucapkan ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah engkau akan menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Namun katakanlah masyaallah wahdah. Hadza mujarradu lafdhin. Ucapan ini hanya semata-mata lafaz saja. فالرجل عندما قال هذه الكلمة لم يقصد أن يسويها بين مشيئة العبد ومشيئة الرب عز وجل. Karena orang yang mengatakan tersebut, ketika mengucapkannya, dia tidak memaksudkan, tidak meniatkan untuk menyamakan antara masyiah hamba dengan masyiah Allah. Tidak bermaksud menyamakan antara keinginan hamba dengan keinginan Allah itu sama. Tidak memiliki maksud tersebut. Fa innahu law kana yaqsidu dhalika hatta law lam yantiq bi hadhihi al-kalimati yakfuru al-kufr al-akbar. Karena bila dia meniatkan hal tersebut, menyamakan masyiah hamba dengan masyiah Allah, walaupun dia tidak mengucapkannya dan dia meyakini hal tersebut, maka ini adalah perbuatan kufur dengan kekufuran yang besar. لِلتَّسْوِيَةِ الَّتِي جَعَلَهَا بَيْنَ الْمَخْلُقِ وَبَيْنَ الْخَالِقِ فِي شَيْءٍ مِنْ خَصَائِصِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Karena dia menyamakan antara makhluk dengan khaliknya pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagaimana pernah kita singgung, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَمَا تَشَاءُونَ, tidaklah kalian memiliki kehendak, memiliki masyiah, kecuali apabila sesuai dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Walaupun kalian memiliki masyiah, memiliki kehendak, apabila tidak sesuai dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terjadi. Sehingga tidak sama masyiah dari seorang hamba, masyiah hamba dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Masyiah hamba di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seseorang meyakini bahwasanya masyiah hamba itu sama dengan masyiah Allah atau bahkan tidak ada kaitannya dengan masyiah Allah, maka ini adalah keyakinan kufur. Maka ini adalah keyakinan kufur. Walaupun dia tidak mengucapkannya, seorang mengatakan masya Allah wa syi'ta, namun ini adalah keyakinan kufur, walaupun dia tidak mengucapkannya. Namun sahabat tersebut, atau lelaki tersebut yang mengucapkan masya Allah wa syi'ta, dia tidak meniatkan untuk menyamakan dalam hal masyiah antara Allah dengan hambanya. Sehingga yang terjadi kesyirikan di sini hanyalah semata-mata ucapan, syirik dalam hal ucapan semata. Ketika dia tidak meniatkan untuk menyamakan antara Allah dengan makhluknya dalam hal masyiah, maka itulah syirik asghar. Dan sebagaimana nanti akan disebutkan oleh syarih hafizullah, ini semuanya termasuk dalam syirik al-alfad, syirik yang berkaitan dengan ucapan, bentuk-bentuk ucapan kesyirikan. Seperti di sini, Masya Allah wa syi'ta. Barakallahu fikum. Dan nanti akan dijelaskan oleh syarih hafizullah ta'ala. فهذه اللفظة لما كانت لفظة شركية وجب أن تصان الألسن عنها. Maka ucapan ini, karena ini adalah ucapan kesyirikan, Masya Allah wa syi'ta adalah ucapan kesyirikan, maka wajib untuk menjaga lisan agar tidak terjatuh padanya. مَعَنَّ الْأَلْفَاظَ الشِّرْكِيَّةَ عِنْدَمَا تُصَحَّهُ لِكَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ يَقُولُنْ لَمْ نَقْصِدْ. Bersamaan dengan itu, bahwasanya lafadz-lafadz kesyirikan, ucapan-ucapan kesyirikan, tatkala dikoreksi dari kebanyakan manusia, mereka mengatakan, saya tidak meniatkan hal itu. Saya tidak meniatkan hal itu. Berarti apa? Hanya ucapan saja, adapun tidak sampai pada tingkatan keyakinan. Walihada yusammil ulama'u hadan naw'a minasyirki syirkal alfad. Oleh karena itu para ulama' menamakan jenis syirikan ini dengan syirik al-fad, syirik dalam hal ucapan atau lafad. Fayuqalu hatta law lam taqsid ma tajuz. Sehingga dikatakan, walaupun engkau tidak meniatkan, maka tidak boleh untuk mengucapkannya. Ya, walaupun tidak meniatkan menyamakan Allah dengan makhluknya, tetap tidak boleh. Karena padanya terkandung kesyirikan kepada Allah. Hadza syirkun yajibu an yusana 'anhu al-lisan. Ini adalah bentuk kesyirikan yang wajib lisan untuk dijaga darinya. Wa mithlu hadza wa sayati 'alaihi amthilatun saqa syekh rahimahullah jumlatan minha yusamma syirkan asghar. Maka hal ini dan yang semisalnya disebut syirik asghar, dan nanti akan datang pula contoh-contoh yang disebutkan oleh syekh rahimahullah taala sebagian darinya. Sehingga ucapan seperti ini, Masya Allah wa syi'ta, termasuk dari syirik asghar. Kenapa? Li'annahu atlaqa alaihi fin nususi bi'annahu syirkun, walakinnahu la yablu'u hadda syirkil akbar. Karena asyari', karena di dalam nas, Al-Quran ataupun As-Sunnah, menyebutkan bahwasanya itu termasuk syirik, Aja'altani lillahi niddan, Nabi mengatakan aja'altani lillahi niddan. Berarti Nabi menyebutkan itu sebagai bentuk kesyirikan, namun tidak sampai pada tingkatan syirik akbar. Sehingga ini termasuk syirik kecil. Qala rahimahullah walakinnahu laysa min jinsis syirkil akbar. Namun itu tidak termasuk dalam bentuk syirik akbar. Ya'ni laysa fihi taswiyatun li ghairillahi billah fi syai'in min hukukihi atau syai'in min khasa'isihi, yaitu tidak ada penyamaan padanya antara selain Allah dengan Allah pada sesuatu dari hak-hak Allah atau sesuatu dari kekhususan-kekhususan Allah. Sehingga pada contoh Masya Allah wa syi'ta, ini termasuk bentuk syirikan yang tidak boleh seorang untuk mengucapkannya. Barakallahu fikum. Dan ini adalah syirik asghar. Kemudian kata syarih rahimahullah, hafizahullah. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan contoh ar-riya. Kar-riya'i fi ba'dil a'mal. Seperti riya pada sebagian amalan. Perhatikan ungkapan dari Syekh bin Baz rahimahullah. Kar-riya'i fi ba'dil a'mal. Riya pada sebagian amalan. Bukan pada seluruh amalan. Ini penting untuk kita memahami. Kenapa Syekh bin Baz hanya menyebutkan sebagian amalan? Dijelaskan oleh syarih hafizahullah. Hadza qaidun. Maka di sini ada pengkhususan, ada syarat. Yaitu pada sebagian amalan. Li'anna riya al-khalisa kufrun akbar nakilun minal millati. Wahuwa riya'ul munafikin. Karena riya yang murni, pada seluruh amalan, semuanya riya. Ini adalah bentuk kufur akbar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan inilah riya'nya orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, wa idza laqul ladina qalu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitannya, kepada orang-orang yang sejenisnya, mereka mengatakan kami bersama kalian, hanya saja kami bersenda gurau ya dengan orang-orang muslim. Sehingga ini riaknya orang munafik. Ketika mengatakan beriman hanya untuk ya dianggap sebagai bagian dari kaum muslimin. Bukan karena Allah, bukan benar-benar karena mereka ingin beriman. Sehingga tatkala mereka beramal pun beramal apabila dilihat oleh kaum muslimin. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Bahwasanya orang munafikin mereka yura'una an-nas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Apabila mereka mengerjakan sholat mereka malas-malesan. Ini orang munafikin. Kenapa yura'una an-nas? Mereka sholat kalau dilihat manusia. Ini. Barakallahu fikum. Sehingga amaran kaum musyrikin dari sholatnya, dari sedekahnya, dari syahadatnya, semuanya karena riya. Sehingga apabila seseorang yang riyanya ini murni seluruh amalannya, itulah riyanya orang munafik. Sehingga Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala menyebutkan di sini, karriya'i fi ba'dil a'mal. Di antara syirik kecil adalah perbuatan riya pada sebagian amalan. Fa'idhan ar-riya'u fi qawlihi karriya'i fi ba'dil a'mal yuradu bihi yasirul riya'. Sehingga riya' yang dimaksudkan dalam ucapan Syekh bin Baz, karriya'i fi ba'dil a'mal, yang dimaksudkan adalah riya' yang tersembunyi. Amar riya'ul khalis ar-riya'u tam hadha kufrun akbar. Adapun riya' yang murni, riya' yang sempurna, semuanya riya', maka inilah kufur akbar. Wa huwa riya'ul munafiqin. Dan ini adalah riya'nya orang-orang munafik. Kama wasafahumullahu subhanahu wa ta'ala bidzalik. Sebagaimana yang disifatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang munafikin berkaitan dengan hal itu. Ya. Sehingga ini seorang yang melakukan riya sebagaimana yang telah berlalu penjelasan sedikit penjelasannya tentang syirik khafi, syirik yang samar, seorang yang mengerjakan sholat dalam keadaan dia memperbagus sholatnya karena ada orang yang melihatnya, inilah riya. Ya. Pada sholat itu dia melakukan riya, namun pada sholat-sholat yang lainnya dia ikhlas karena Allah. Sehingga riaknya tersebut hanya pada sebagian amalan saja, tidak pada amalan seluruhnya. Mungkin dia riaknya pada sholatnya, namun dalam sedekahnya dia ikhlas. Dalam zakatnya dia ikhlas. Dalam puasanya dia ikhlas. Sehingga Syekh Al-Mu'allif rahimahullah Syekh bin Baz menyebutkan riak pada sebagian amalan. Inilah yang termasuk dalam syirik kecil. Ya. Kemudian contoh berikutnya yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala adalah wal halifu bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah. Bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Kal halifi mathalan bil Ka'bati aw al halifi bin Nabi alaihi salatu wassalam aw al halifi bi syai'in min al baqa'i aw al amkinati aw al ashkhasi aw ghairi dhalik. Seperti seorang yang bersumpah dengan menyebut nama Ka'bah, demi Ka'bah. Atau bersumpah dengan menyebut nama Nabi, demi Nabi Muhammad, demi Rasulullah. Atau selainnya dari tempat, ya, tempat-tempat tertentu. Atau orang-orang tertentu, atau selainnya. Maka ini termasuk bentuk kesyirikan, syirik asghar. Bersumpah dengan selain nama Allah. Mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ya. Barakallahu fikum. Dan yang semisalnya. Waqad jaa'a nabiyyina sallallahu alaihi wasallam annahu qaal, dan telah datang dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man halafa bighairillahi faqad kafar au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka dia telah kafir atau musyrik. Fasammal halafa bighairillahi kufran wasammahu syirkan billahi subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini Nabi SAW menamakan perbuatan bersumpah dengan selain nama Allah dengan kufur atau menamakannya dengan kesyirikan. Lakinnahu laysa syirkal akbar annaqila minal millah. Namun dia bukan termasuk dalam syirik besar, ya, yang mengeluarkan seorang dari Islam. Ya innama huwa syirkun asghar. Hanya saja itu adalah syirik asghar. Ya. Sehingga bersumpah dengan selain nama Allah, Nabi menyebutkannya sebagai bentuk syirik, namun tidak sampai pada tingkatan syirik besar. Ya. Wasyirkul asgharu akhtaru minal kabair, khuturatuhu azimatun jiddan. Syirik kecil, walaupun itu disebut dengan syirik kecil, walaupun ada kata kecilnya, ya, namun ini lebih berbahaya dibandingkan kabair, dosa-dosa besar. Sehingga syirik kecil lebih berbahaya dibandingkan dengan dosa-dosa besar. Khuturatuhu azimatun jiddan. Bahayanya juga sangat besar. Jadi syirik kecil lebih bahaya daripada dosa besar. Jangan diremehkan. Walaupun penyebutannya hanya syirik kecil. Karena terkadang ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, karena kurangnya pemahaman sebagian kaum muslimin tentang makna syirik dan jenis-jenisnya ini, mereka lebih mengagungkan tentang syirik, tentang dosa besar dibandingkan syirik. Sehingga tatkala disebutkan misalnya, ada tetangga yang dia berzina dengan ibunya. Oh, dia langsung reaksinya spontan luar biasa. Ya, memaki-maki mulanat, gimana zina dengan ibunya, gimana zina dengan anaknya, dan seterusnya. Tapi ketika disebutkan dengan perbuatan syirik, oh si fulan, dia mau bangun rumah, sebelum dia bangun, dia sembelih dulu. Biar selamat dalam membangun rumahnya. Oh iya kah, wah itu syirik. Reaksinya biasa. Padahal apa? Kesyirikan tersebut jauh lebih berbahaya, dosanya lebih besar dibandingkan seorang berzina dengan ibunya. Dua-duanya dosa. Seorang berzina dengan keluarganya, ini dosa besar. Namun kesyirikan, walaupun itu syirik asghar, jauh lebih besar dosanya. Jauh lebih berbahaya. Sehingga ini yang hendaknya kita perhatikan. Sehingga kata syarih hafizahullah, wasyirkul asgharu akhtaru minal kabair. Syirik kecil ini lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Ya, khuturatuhu azimatun jiddan. Bahaya syirik kecil ini besar sekali. Walaysa bil amril hayyini. Dan bukan termasuk perkara yang ringan. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan berdusta, ini lebih aku cintai dibandingkan aku bersumpah dengan selain nama Allah walaupun itu jujur. Ya. Fandur fi kalamihi wa'mal muwazanatan hatta yattadhiha lakal kalamu bisyaklin akbar. Maka perhatikanlah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini. Kemudian bandingkanlah. Buatlah perbandingan sehingga akan jelas bagimu makna dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala ini dengan bentuk yang lebih jelas. Faman yahlifu billahi kadziban ijtama'a fi 'amalihi syai'ain hasanah wa sayyi'ah. Orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam keadaan berdusta, terkumpul padanya dua amalan. Ya. Terkumpul pada amalan ini dua hal. Perkara baik dan perkara buruk. Perkara baiknya tauhid, seorang bersumpah dengan nama Allah, ini tauhid. Ini baik. Yang buruk adalah kedustaannya. dia dusta. Sebaliknya wabil muqabil fil qasamil akhar aidan indahu hasanatun wa sayyi'ah. Dan pada bentuk sumpah yang lainnya, seorang bersumpah dengan selain nama Allah dalam keadaan jujur, di sini juga ada kebaikan dan keburukan. Hasanatu sidq, kebaikannya adalah jujur. Jujur ini baik. Wasayyiatu syirik, yang buruk adalah bentuk kesyirikan. Ini apa? Keburukan. Wala raiba anna hasanatu tauhid khairun wa azam min hasanati sidq. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya kebaikan tauhid ini lebih bagus, ya, lebih baik dan lebih agung dibandingkan kebaikan pada jujur. Ya, jujur baik, namun tauhid jauh lebih baik. Wa sayyi'atu syirk ashaddu wa a'dhamu min sayyi'atil kadzib. Dan keburukan syirik ini jauh lebih parah dibandingkan keburukan dusta. Fal awwalu hassala afdhalal hasanat wa taqa ashaddas sayyi'at. Sehingga yang pertama, seorang yang bersumpah dengan nama Allah walaupun dia berdusta, ya, dia telah mendapatkan kebaikan yang terbaik, yaitu nama Allah, bertauhid, bersumpah dengan nama Allah. Sehingga dia terlindungi dari sesuatu yang buruk, yaitu bersumpah dengan selain nama Allah, dan ini adalah keburukan. Sehingga kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, aku bersumpah dengan nama Allah. Ini menunjukkan tauhid. Walaupun dusta, ini lebih baik dibandingkan seorang bersumpah dengan selain nama Allah dalam keadaan dia jujur. Maslahat tauhid jauh lebih besar dibandingkan maslahat jujur. Tidak diragukan lagi, jujur mendatangkan maslahat, namun tauhid ini juga barakallahu fikum jauh mendatangkan maslahat, dan maslahatnya lebih besar dibandingkan kejujuran. Sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu lebih menyukai yang pertama. Namun tentunya apa? Ini apabila terpepet. Kalau disuruh memilih yang lebih baik, seorang bersumpah dengan nama Allah dan dia jujur. Namun apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini menunjukkan betapa pentingnya tauhidullah. Betapa berharganya tauhidullah. Waqad balagha al-amru fi khuturatihi 'inda man dakhala at-turuq al-munharifah wal-ighal fi ta'dhim al-awliya'i wal-ghuluwi fihim. Dan perkaranya lebih besar bahayanya ketika orang, ya, masuk kepada tarekat-tarekat yang menyimpang dan, ya, masuk dalam pengagungan yang berlebihan terhadap para wali-wali, ya, dan semisalnya. Anna ba'dhum idza hulifa bil wali la yahlifu illa shadiqan. Sebagian mereka apabila diminta bersumpah dengan nama walinya, enggak berani berdusta. Ya. Ketika ditanya misalkan ada barang hilang, ya, kamu ngambilnya? Enggak. Sumpah. Ya, demi nama wali fulan. Dia enggak berani untuk dusta. Akhirnya dia ngaku. Kenapa? Enggak berani untuk bersumpah dengan nama wali fulan, bahwasanya dia enggak ngambil, enggak berani. Ya, sehingga ketika dia bersumpah, dia enggak berani dusta, mesti dia jujur. Wa idza halafa billah la yubali. Namun ketika diminta untuk bersumpah dengan nama Allah, dia enggak peduli. Hatta law kana kadziban fa innahu yahlif. Bahkan walaupun, ya, dia bersumpah dengan dusta, dia enggak peduli, dia berani, gitu. Min syiddati ma qama fi qalbihi min ta'dhimin lil wali. Karena di dalam hatinya, ya, telah tegak pengagungan kepada para wali tersebut. Wa li hadza qad yaghlidhu hadha asy-syirkul asghar fa yakunu syirkan akbar nakilan minal millah wal iyadzu billah. Oleh karena itu terkadang semakin parah kesyirikan kecil ini, ya, kesyirikan kecil yang semakin parah, semakin berat, akan berubah menjadi syirik besar yang mengeluarkan dari Islam, wal iyadzu billah. Kapan? Idza uzzimal mahlufu bihi ta'dhiman asyadda min ta'dhimillah atau ta'dhiman musawiyan li ta'dhimillah azza wajalla. Syirik kecil bisa menjadi syirik besar. Ya, sehingga para ulama menyebutkan di antara definisi syirik kecil, di antara definisi syirik kecil adalah apa yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Sehingga syirik kecil bisa mengantarkan kepada syirik besar. Di antaranya ini, apabila sesuatu yang dijadikan sebagai sumpah itu lebih diagungkan. Lebih diagungkan dibandingkan pengagungannya kepada Allah. Atau menyamakan pengagungannya kepada yang dia sumpahi dari selain Allah. Entah wali atau yang semisalnya, dia samakan dengan pengagungannya kepada Allah. Maka ini akan menjadi syirik akbar. Sehingga barakallahu fikum, seorang yang bersumpah, intinya beliau menyebutkan seorang yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka itu adalah perbuatan kesyirikan, syirik asghar. Kemudian contoh yang berikutnya yang beliau sebutkan, wa qawlu ma syaa Allah wa syaa fulan, dan ucapan ma syaa Allah wa syaa fulan. Maka Nabi faqad hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari hal tersebut. Walamma sami'a rajulan yaqulu ma syaa Allah wa syi'ta qala aj'altani lillahi adlan qul ma syaa Allah wahdah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang mengatakan hal tersebut, ma syaa Allah wa syi'ta, Nabi mengatakan, apakah engkau akan menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah, sebagai apa namanya, persamaan bagi Allah? Katakanlah ma syaa Allah wahdah. Hal tersebut penjelasannya, li'anna al-wawa tufidu mutlaqal musawah. Karena huruf wawu, maksudnya apa di sini disebutkan dalam riwayat, qul ma syaa Allah thumma fulan atau thumma syaa fulan. Jadi mengganti huruf wawu dengan thumma. Kenapa? Karena huruf wawu memberikan faedah mutlaqul musawah, penyamaan secara mutlak. Itu apa? Dari berbagai sisi, penyamaan secara mutlak. Bikhilafi thumma, berbeda dengan huruf atofnya thumma. Falau qala masya'allahu thumma fulan, apabila seorang mengatakan masya'allah kemudian fulan, falaharut, maka tidak mengapa, li'anna thumma tufidu tarahi, karena thumma menyebutkan, memberikan faedah urutan. Ya, tidak ada penyamaan padanya. Sehingga yang dilarang adalah dengan huruf wawu, masya Allah wa syi'ta. Namun boleh seorang mengucapkan masya Allah thumma sya'a fulan, atau masya Allah thumma syi'ta. Qala rahimahullah wa nahwi dhalik, dan yang selainnya, ay min hadhil alfad, dari lafad-lafad ini. Waqad jaa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan telah datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, janganlah kalian menjadikan untuk Allah adanya tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, al andadu huwa syirk, tandingan-tandingan tersebut adalah bentuk kesyirikan. Akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi dhulmatil lail. Al-andad di sini adalah syirik. Dan lebih samar dibandingkan langkah semut di atas batu hitam di kegelapan malam. Wa huwa an yaqulu wallahi wa hayatika ya fulan. Seorang bersumpah demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, wahayati dan hidupku. Atau seorang mengatakan, laula kalbatu hadza la atana al-lusus, kalau bukan karena adanya anjing ini yang menjaga rumah, pasti akan datang para pencuri. Walaulal battu fid dari la ata al-lusus, kalau bukan karena angsa ini, maka akan datang para pencuri. Wa qawlu rajul li sahibihi masyaallah wa syi'ta, ucapan seorang kepada temannya masyaallah wa syi'ta. Wa qawlu rajuli laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan kamu, la taj'al fiha fulan, hadza kulluhu bihi syirkun, jangan engkau menjadikan tandingan ya fulan sebagai tandingan bagi Allah, ini semuanya adalah syirik. Ini adalah bentuk syirikan yang sangat-sangat samar. Sebagaimana disifatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sangat samar. Seorang mengatakan dalam keadaan tidak sadar itu adalah syirik. Bahkan kesamarannya disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lebih samar dibandingkan langkah kaki semut di batu yang hitam di kegelapan malam. Langkah semutnya aja itu sudah samar. Apalagi kalau semutnya hitam di atas batu hitam, itu lebih samar. Lebih samar lagi di kegelapan malam. Lebih-lebih samar gak kelihatan langkahnya semut tersebut. Nah, ucapan-ucapan ini yang padanya mengandung kesyirikan, terkadang ini samar bagi sebagian orang. Ya. Mengatakan misalnya kalau bukan karena anjing ini, mesti pencuri sudah datang. Kalau bukan karena kamu, mungkin saya sudah mati. Kalau bukan karena kamu, enggak tahu saya jadi apa. Ini seperti ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum, termasuk dalam bentuk kesyirikan syirik asghar. Ya. Karena yang menjadikan pencuri tidak datang itu Allah Subhanahu wa taala, adapun adanya seekor anjing yang menjaga depan rumah itu hanya sebagai sebab saja. Adanya orang yang datang menolong ketika dia mungkin mau tenggelam, ya, hampir mati tenggelam, adanya orang datang yang menolong itu hanya sebagai sebab saja. Adapun yang menolong dia pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai seorang menyamakan orang lain dengan Allah, menyamakan sesuatu dengan Allah. Sehingga hal-hal seperti ini termasuk dalam bentuk syirik asghar, termasuk dalam syirik asghar. Sehingga hendaknya kita berhati-hati dalam ucapan kita. Kemudian kata Asy-Syarih hafizahullah menjelaskan ucapan muallif. Qala rahimahullah, berkata Syekh bin Baz rahimahullah, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kemudian Syekh bin Baz menyebutkan dalil-dalil tentang syirik asghar. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, fasu'ila anhu faqala riya. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tabarani wal Baihaqi an Mahmud bin Labid al-Ansari radhiyallahu anhu bi isnadin jayyid, wa rawahu Tabarani bi asanid jayyidah an Mahmud bin Labid an Rafi' bin Khudayj an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya tentang syirik khafi adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, kemudian beliau ditanya tentang syirik kecil, faqala riya, maka Nabi menjawab riya. Sehingga riya inilah diantara bentuk syirik kecil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabrani, Al-Baihaqi dari Mahmud bin Labid Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan sanad yang jayyid, dan diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad-sanad yang jayyid pula dari Mahmud bin Labid, dari Rafi' bin Hudayj, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syarih hafizahullah, هذا الدليل الأول يتعلق بالرياء في بعض العمل. Ini dalil yang pertama berkaitan dengan riya pada sebagian amalan. Fal muradu biqaulih ar-riya ay yasirur riya. Dan yang dimaukan dalam riya di sini adalah yasirur riya, riya kecil. Ya, atau riya yang samar. Ama khalisur riya famin asyirkil akbar annakil minal millah. Adapun riya yang murni yang pada seluruh amalan, maka ini adalah syirik akbar yang mengeluarkan seorang dari Islam. Dan ini adalah syirik apa riaknya orang-orang munafik sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya dari Syarih hafizahullah. Masya Allah. Dan masih ada penjelasan dari beliau hafizahullah ta'ala atau na'am dari dalil-dalil yang disebutkan oleh Syarih rahimahullah ta'ala, dan insya Allah akan kita baca di kesempatan berikutnya bi'inillahi azza wa jal, karena agak panjang ya, khawatir nanti terlalu panjang. Kita cukupkan kajian kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala alam biswab. Nas'alullaha an yaja'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.